Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di kesempatan subuh hari ini untuk memberikan siraman rohani terhadap hati dan keimanan kita. Sebuah pembahasan yang semoga dengannya bisa mengobati rasa rindu kita terhadap surga Allah Rabbul Alamin. Sebuah pembahasan yang semoga dengannya semakin merangsang kita, semakin memompa semangatnya kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Sebuah pembahasan dari karangan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah, tamasya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk di pembahasan yang baru insyaallah ta'ala, kata beliau, fi dzikri mataya ahlil jannati wa khuyulihim wa marakibihim, tentang kendaraan penghuni surga. Masuk di dalamnya kuda, ada semuanya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, an Sulaiman ibn Yazid an abihi anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, dari Sulaiman bin Yazid, dari ayahnya Yazid, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu enggak disebutkan namanya. Dan ini dalam ilmu mustalah hadis sama sekali tidak menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang mubham, hadis yang tidak diketahui siapa perawinya. Jadi kalau ada di antara para sahabat yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah periwayatan, itu sama sekali tidak memberikan efek terhadap hadis tersebut, tidak menjadikan kemudian hadis tersebut sebagai hadis yang cacat dari sisi sanad, karena kemubhaman tidak diketahuinya nama sahabat tersebut sama sekali tidak memberikan efek, karena mereka semuanya para sahabat telah mendapatkan tazkiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kalau kemubhaman, ya, nama perawi tersebut terdapat di kalangan dan generasi tabi'in dan ke bawah, itu baru menjadikan sebuah hadis tersebut menjadi cacat secara sanad. Itu sekedar tambahan. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin, wahai Rasulullah, di surga itu ada enggak ya kuda? Kuda. Ditanya. Ya, di dalam riwayat yang lainnya ada seorang Arabi, orang Badui yang memang gemar sekali dia, senang sekali dia naik kuda. Makanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin?" Wahai Rasulullah, apakah di surga itu kelak nanti ada kuda? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menjawab pertanyaan sahabat tersebut, "In ada khalaqallahul jannata falatasya'u an tuhmala fiha ala farasin min yakutatin hamra yatiru bika fil jannati haitsu syi'ta." Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan kamu ke dalam surganya, maka kamu bisa menunggangi kuda. Ada semuanya dalam surga itu. Tenang saja. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita senangi, ada semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada semuanya jemaah sekalian. Syaratnya apa? Masuk dulu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In adkhalakallahul jannata." Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam surga, ini memberikan pelajaran faedah kepada kita semuanya bahwa kita itu masuk ke dalam surga dengan rahmat, taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dan semata-mata dengan amalan perbuatannya kita. Maka jangan pernah tertipu, jangan pernah sombong, jangan pernah kemudian terperdaya dari amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan, kemudian kita memastikan dirinya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, enggak boleh. Karena itu perkara gaib. Tidak seorang pun mengetahui kedudukannya, tempatnya kelak, apakah dia itu di surga ataukah di neraka. Yang menjadi kewajiban kita jemaah sekalian, mari terus beramal, mari terus melakukan persiapan demi persiapan, mari terus memperbanyak bekalnya kita, dan kita ikhlaskan semuanya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita jalankan, amalkan amalan-amalan tersebut sesuai dengan tuntunan, bimbingan, contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya terus berdoa dan berdoa agar amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan habis amalan sudah lupa diri, ya, pulang umroh, pulang haji, sudah bersedekah, sudah seakan-akan sudah diterima semuanya amalan tersebut. Jangan demikian jemaah sekalian, jangan. Itu merupakan salah satu perangkap dan talbis dari iblis dan bala tentaranya. Ya, dibuat kita sedemikian rupa merasa puas dengan amalan yang kita lakukan, seakan-akan semuanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai kita semuanya masuk ke dalam perangkap yang satu ini. Harus terus mawas diri, harus terus merasa khawatir, karena enggak ada jaminan sedikit pun akan tempat kembalinya kita, apakah ke surga ataukah ke neraka. Na'udzubillah. Makanya disebutkan apa? Nabi katakan, in adkhalakallahul jannah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam surganya. Itu menunjukkan bahwa setiap amalan kebaikan yang kita lakukan itu hanyalah merupakan sebab dari sebab-sebab yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. In adkhalakallahul jannata, dan ini merupakan puncak kebahagiaan. surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kebahagiaan, puncak kesuksesan, puncak keselamatan hidup seorang hamba. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Jangan pernah puas dengan pencapaian yang telah kita raih di dunia ini dalam urusan dunia. Jangan sampai dunia ini dengan segala macam kemegahan, kemegelapannya, kemudian membukakan dan membutakan ya mata hati kita. Gak ada apa-apanya dunia itu, jamaah sekalian. Gak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian, kesuksesan, keberhasilan, keselamatan, puncak dari kesemuanya itu apabila seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi keberhasilan, tidak ada lagi keselamatan yang lebih mulia, yang lebih bagus dibandingkan itu semuanya. Ketika seorang hamba menginjakkan kakinya pertama kali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah untuk mau menukar kehidupan akhiratnya kita dengan kehidupan dunia yang fatah morgana ini, yang tidak kekal ini, yang hanya bersifat sementara saja. Ingatkan diri kita semuanya, jangan sampai kita cemplung ke dalam dunia ini, jangan sampai kemudian kita semuanya menjadi hamba-hamba dunia, kemudian kita lupa untuk menjadi dan memposisikan dirinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Silakan pergunakan dunia itu, silakan manfaatkan kenikmatan dunia itu, akan tetapi jangan sampai kesemuanya itu melalaikan kita dari tujuan penciptaan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadikan dunia itu dengan segala dan semua sarananya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesemuanya itu kemudian melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah, melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, melalaikan kita dari tujuan utama kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tasya'u an tuhmala fiha ala farasin min yakutatin hamra. Kalau kamu sudah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka kamu pun bisa menunggangi kuda, ya. Bukan kuda sembarangan ini, kudanya pun dari yakut, subhanallah, dari mutiara-mutiara yang berwarna merah. Kemudian kata Nabi, yatiru bika fil jannati haitsu syi'ta. Kamu bisa menunggangi kuda tersebut, yang kemudian kuda tersebut bisa terbang, mengantarkan kamu, membawa kamu kemana saja yang kamu inginkan di dalam surga tersebut. Ya subhanallah, itulah kendaraan penghuni surga kelak. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa menunggangi kendaraan tersebut di dalam surganya. Subhanallah. Qala, kemudian berkata lagi, ya. Wa sa'ala rajulun faqala, datang lagi laki-laki yang lainnya. Ada lagi laki-laki lain yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penanya kedua, ya. Faqala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal fil jannati min ibilin? Wahai Rasulullah, ada enggak unta di surga nanti? Subhanallah. Qala, falam yaqul ma qala li sahibihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan lelaki kedua ini, tapi enggak sama dengan jawaban yang pertama tadi. Nabi enggak katakan, iya, kalau kamu masuk ke dalam surga nanti ada unta, ya, yang terbuat dari ini dan itu, dan kamu pun bisa terbang dengan unta tersebut. Enggak, beda lagi jawabannya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa seorang pemberi fatwa, ya, seorang yang memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan, itu juga harus melihat kondisi keadaan sang penanya ini. Makanya di beberapa kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda fatwa beliau, sabda beliau, nasihat beliau kepada para sahabat yang meminta nasihat kepadanya. Pernah datang seorang lelaki, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, tolong dong berikan saya nasihat. Ya, karena Nabi tahu karakter lelaki ini yang pemarah. Ya, dikit-dikit emosi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk bersabar, menahan amarah, la taqdab. Jangan kamu gampang terbakar emosi. Jangan kamu cepat marah. Faqala ausini, nasihati lagi aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, la taqdab. Jangan kamu marah, jangan cepat emosi. Ausini. Ya, tiga kali dia minta nasihat, sama semua jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah, tahan emosi kamu. Ya, subhanallah. Datang lagi pria yang lain. Ya, datang lagi. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang mulia. Nabi berikan jawaban yang lain. Ya, berikan nasihat yang lain, ini menunjukkan ya ketika memberikan nasihat pun ya jangan serta-merta dihantam rata semuanya, ya bedalah karakter setiap orang, ya beda, ya beda. Jadi harus betul-betul peka terhadap perkara yang satu ini, ya. Untuk orang-orang yang baru kenal agama, baru hijrah, ya tentunya kaget-kaget dia kalau diberikan langsung semuanya ini haram, ini ya. Terkadang ada lafaz-lafaz yang memang harus dipergunakan dalam rangka untuk memperhalus, ya, semacam ucapan-ucapan bid'ah. Ini ucapan syariat, ini istilah syariat. Cuman ketika diperhadapkan dengan masyarakat yang memang sama sekali benci tentang perkara tersebut, ucapan tersebut, karena memang sudah termakan dari subhat-subhat orang lain, maka bisa ya di beberapa kondisi itu diganti dengan apa? Perbuatan ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang ucapan tersebut akan bisa ya mereka terima. Ya. Bisa mereka masukkan ke dalam akal pikiran mereka. Ungkapan-ungkapan yang lebih halus itu di beberapa kondisi dan keadaan. Ya. Jadi banyak uslub-uslub di dalam berdakwah itu yang harus diperhatikan. Jadi modal berdakwah itu bukan sekedar semangat. Semangat itu bagus. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian menjadikan manusia itu lari dari agama Allah. Dalam keadaan Islam itu agama yang indah, Islam itu adalah agama yang muda, Islam itu agama yang sempurna, subhanallah. Ya, jadi diperhatikan ketika berdakwah di tengah keluarga kita, teman-teman kita, masyarakatnya kita, diperhatikan uslub-uslub, metode-metode yang telah dibimbingkan oleh para ulama. Ya, bukan sekedar ini kan al-haq, ini kan kebenaran. Iya benar, memang itu adalah kebenaran. Cuman kapan penyampaiannya, uslubnya tidak tepat, maka ya manusia, hanyalah manusia juga yang mereka itu punya perasaan, ya, yang harus betul-betul kita perhatikan dan pertimbangkan. Ya, subhanallah. Falam yakul maqalahu li sahibihi. Nabi enggak katakan jawaban perincian seperti yang diberikan kepada penanya pertama. Faqala, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "In adkhalakallahul jannata yakun laka fiha mashtahat nafsuk wa ladzat ainuk." Wah, Nabi berikan jawaban yang lebih global lagi, yang lebih umum lagi, yang akan memberikan rangsangan kepada orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang ini bertanya tentang unta di surga, ada enggak unta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kamu ke dalam surganya, maka kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu senangi, apa saja yang kamu sukai, dan apa saja yang menyenangkan hati kamu, mengenakkan pandangan kamu, semuanya ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Setelah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jamaah sekalian, apakah kemudian kita masih mau untuk menukar dunia yang sementara ini dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi? Subhanallah. Ada semuanya. Makanya Allah juga mengingatkan kita di dalam hadis yang sahih, a'dattu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la ala khatari qalbi basharin. Aku telah persiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku telah persiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk para hamba-hamba-Ku yang soleh, untuk para hamba-hamba-Ku yang bertakwa, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengarkan, dan tidak pernah terbetik di dalam pikirannya kita. Allah berikan itu nanti di akhirat. Tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ya Subhanallah, kenikmatan apa itu jemaah sekalian? Tidak pernah kita lihat sebelumnya, tidak pernah kita dengarkan, tidak pernah pun terbetik dalam pikirannya kita. Subhanallah, Allah telah persiapkan, dan Allah itu tidak pernah menyelisihi ucapannya, tidak pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah dan tidak akan pernah untuk menyelisihi janjinya. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa an Abdullah ibn Amr qala fil jannati itaqun itaqul khail wa karaimu najaib yarkabuha ahluha. Di dalam surga itu terdapat unta-unta dan kuda-kuda pilihan, pokoknya yang terbaik semuanya, ya. Kuda yang terbaik, unta yang terbaik, ya, pokoknya semuanya, apapun yang diminta oleh penghuni surga tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya masuk surga. Syaratnya mari mengekang hawa nafsunya kita. Jangan sampai kita hidup di dunia ini dalam keadaan dipermainkan oleh hawa nafsunya kita. Ditahan semuanya. Bersabar jemaah sekalian. Sebentar saja ini masa waktu kita, masa berlaku kita di dunia, sebentar saja. Kalau sudah habis masa berlakunya, ya wafat. Kemudian kita pun melanjutkan ke perjalanan yang berikutnya. Jadi jemaah sekalian, peringatan-peringatan untuk kita-kita yang sudah 40 tahun ke atas, itu harus betul-betul, ya, konsentrasi. Jangan lagi banyak terbuai, jangan lagi kemudian banyak terlena. Itu sudah warning tuh, ya. 40-50 tahun itu harus sudah siap-siap, ya, lebih banyak melakukan persiapan. Bukan berarti yang muda bisa lengah-lengah, enggak, ya. Cuman ini orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas, ya, mulailah lebih banyak berpikir, ya. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21 tuh Allah sebutkan tuh, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian tuh ada pelajaran, ada peringatan. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat ke semuanya itu? Ya, yang tadinya kuat, ya, udah loyo, ya. Yang tadinya masya Allah bisa ngangkat beban-beban yang berat, sekarang udah gak kuat. Aduh Ustaz, gak kuat lagi. Yang dahulunya rambutnya hitam mengkilau, sekarang udah memutih. Gigi sudah mulai rapuh. Itu sinyal, semua itu sinyal. Jangan dianggap sepele. Itu pelajaran semuanya, peringatan semuanya. Makanya juga dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. dan dialah Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ya lemah. Kita dahulunya itu dari setetes mani, kemudian melalui proses lagi beberapa lama menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian lahirlah kita di dunia ini. Lemah kita, lemah ketika balita itu, lemah kita. Segala sesuatunya kita bertumpu kepada orang lain, betul enggak? Ya. Kemudian setelah beberapa lama dari masa kelemahan tersebut, kita pun tumbuh menjadi orang yang kuat. Dan setelah masa kuat-kuat tersebut, kita kembali lemah dan menua, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tua kita. Jadi tua kita. Subhanallah. Jadi nasihat ya, jangan sekali-kali tertipu dengan kehidupan dunia ini. Mari terus melakukan persiapan demi persiapan, karena batas umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya cuma 60 sampai 70 tahun, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rata-rata umur umatku. Sangat-sangat sedikit yang diberikan bonus oleh Allah untuk bisa hidup 70 tahun lebih. Sedikit tuh. Maka dimanfaatkan. Mari kejar targetnya kita ini, surga Allah Subhanahu wa taala. Terus melakukan persiapan demi persiapan, banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup buat kita. Banyak bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, banyak istighfar atas kekurangan-kekurangan kita selama ini terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar atas dosa, kemaksiatan dan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini. Mari manfaatkan kesempatan dari sisa-sisa umur kita yang diberikan oleh Allah untuk setiap amalan kebaikan sekecil apapun, jangan pernah diremehkan. Untuk sekecil apapun dari kebaikan tersebut, jangan pernah untuk disia-siakan, karena kita tidak mengetahui, bisa jadi amalan kecil yang diremehkan oleh manusia yang kita lakukan tersebut, ternyata itulah yang mendapatkan ridho Allah, itulah yang menjadikan penyebab terselamatkannya kita dari neraka Allah. Bagaimana halnya dengan seorang wanita penzina yang hanya memberikan air kepada seekor anjing dari kematian? Maka tentunya dengan perbuatan tersebut dia pun diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kecil dari sebagian orang, dari penglihatan orang, tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan kesempatan hidup, mari manfaatkan sisa-sisa usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, jemaah sekalian. Hidup itu cuma sekali. Ya, enggak ada cerita kalau sudah wafat bisa dihidupkan lagi kembali ke dunia, enggak ada. Sekali aja, sekali. Maka dimanfaatkan. Mari terus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan berlomba-lombalah kalian dalam perkara kebaikan. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegera kalian untuk melakukan amalan kebaikan sebelum datangnya fitnah yang datang menyambar. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan keistiqomahannya kepada kita semuanya sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabb. Semoga apa yang singkat ini, jemaah sekalian, bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.